Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan, inilah reportase Radio Kukuningan. Impian dan kebanyakan orang tua di seluruh dunia menginginkan anak-anaknya menjadi yang soleh atau soleha. Hal ini senada dengan kutipan ceramah Syekh Ridwan Al-Amri pada saat acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW dan haul pertama almarhum Abuya Kiai Haji Muhammad Nasihin Amin berikut ini. Apa? Kalau kita nggak bisa didik anak kita jadi anak soleh, masukin pesantren. Bener nggak? Masukin pesantren biar jadi anak soleh. Hatta dia nggak jadi kiai, nggak apa-apa. Misalnya anak kita nggak dituntut harus jadi kiai, nggak dituntut harus jadi ulama, ya. Tapi disuruh apa? Kun aliman, jadi orang alim. Nggak bisa, au muta'aliman, jadi orang yang ngaji, belajar ilmu. Au mustami'an, yaitu mendengar, hadir majlis-majlis ilmu kayak sekarang maulid. Au muhibban, cinta sama orang yang berilmu, cinta sama orang yang alim, cinta sama orang yang dekben majlis ilmu. Wala takun khamisan, kata Nabi. Jangan jadi golongan yang kelima. Nabi nggak mau nyebut. Sakin kelewatan, sakin kebangetan, udah gak alim, udah gak muta'alim, udah gak mustami, udah gak cinta muhibban, mubghidan, benci sama para ulama, benci kepada para santri, benci kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ini Nabi bilang, fatahlak, engkau akan binasa. Kalau tidak binasa di dunia, engkau akan binasa di akhirat selama-lamanya. Demikian reportase Radio Kukuningan. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.